Doa sebelum dan sesudah makan. Wah, Ibu masak nasi goreng ya? Diva suka sekali, Bu. Aku juga suka nasi goreng. Kalau Pupus, apa aja pasti suka. Pupus kan suka makan. Nah, sebelum kita makan, kita harus berdoa terlebih dahulu. Wah, kalau doa sebelum makan, Pupus sudah bisa, Bu. Oh ya? Sekarang, coba Pupus yang membacakan doa sebelum makan. Baiklah, Diva. Doanya seperti ini. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa kina azaban nar. Wah, Pupus hebat. Sudah hafal doa sebelum makan. Iya, Pupus pintar. Sekarang, ayo kita makan. Aku sudah lapar. Oh iya, jangan lupa kalian minum susu yang sudah Ibu siapkan ya. Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang, ayo Pus, kita minum susunya. Ayo, Diva. Apakah teman-teman suka minum susu? Aku suka sekali minum susu setiap hari. Rasanya, enak. Setelah kita selesai makan, kita juga harus berdoa. Ayo, siapa yang sudah bisa? Diva sudah bisa, Bu. Diva sudah diajarkan Bu Guru di sekolah. Coba bacakan doanya sekarang, Diva. Baiklah, Pus. Doanya seperti ini. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Amin. Wah, anak ibu memang pintar. Diva, aku tunggu di halaman ya. Iya, Pus. Kita akan pergi sekolah bersama. Oh iya, teman-teman. Jangan lupa ya, sebelum dan sesudah makan, kita harus berdoa. Ayo, coba kita ulangi lagi membaca doa sebelum dan sesudah makan. Teman-teman ikuti Diva ya. Doa sebelum makan. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa kina azaban nar. Ya Allah, berkahkanlah untuk kami apa-apa yang telah Engkau rizkikan kepada kami, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Doa sesudah makan. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan dan minum kepadaku dan telah menjadikan aku orang-orang Islam.